budiman, jangan sampai salah jalan. Zaman sekarang banyak godaan, harus engkau tabahkan iman. Jangan sampai kena pujukan, jangan sampai kena pujukan oleh setan yang menyesatkan. Zaman sekarang yang budiman, jangan sampai salah jalan. Zaman sekarang banyak godaan, harus engkau tabahkan iman. Jangan sampai kena pujukan, jangan sampai kena pujukan oleh setan yang menyesatkan. Harus engkau tabahkan iman. Jangan sampai